بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah yang disusun juga secara indah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada bab Al-Mujahadah, kesungguh-sungguhan. Yaitu kesungguh-sungguhan dalam beribadah dan beramal saleh. Dan kita sampai pada hadis yang ketiga di dalam bab ini, yaitu hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahu al-Bukhari. Hadis dari sahabat yang mulia, anaknya sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan wi'aul ilm, mangko ilmu, dan dijuluki pula dengan turjumanul Quran, penafsir Al-Quran. Karena beliau, masya Allah, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Didoakan dengan kalimat, ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Sehingga faqad kan, maka sungguh terjadi, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjadi seorang yang pandai dan menonjol dalam bidang tafsir. Radhiyallahu ta'ala anhu wa an abihi. Semoga Allah meridai beliau dan bapaknya. Barakallahu fikum. Beliau berkata, Abdullah bin Abbas berkata, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ni'matani, dua kenikmatan. Maghbunun fihima kathirun minan nas, yang kebanyakan manusia terlalaikan daripadanya, yaitu as-sihhah, kesehatan, wal-faragh, dan kesempatan. Al-faragh, yakni waktu kosong, waktu luang. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, na'am, dua kenikmatan ini benar-benar seperti dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, banyak manusia yang terlalaikan. Biasanya mereka ingat, biasanya kita ingat, ketika sudah hilang kenikmatan tersebut. Ketika seorang sakit, baru dia berpikir betapa nikmatnya sehat. Demikian pula ketika seseorang sudah sedang sibuk-sibuknya, ada sekian pekerjaan yang harus dia kerjakan saat yang sama. Yang ini belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai. Yang semuanya dituntut harus selesai pada saat itu juga. Baru dia berpikir, duhai, kiranya kemarin saya punya waktu kosong. Sayang sekali, terbuang begitu saja. Duhai, kiranya kemarin dan kemarin lusa dan beberapa waktu lalu aku dalam keadaan kosong, memiliki waktu yang luang, tetapi aku sia-siakan. Terasa kenikmatan waktu luang tadi ketika dia sudah dikejar waktu dengan sekian pekerjaan sekaligus. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal kalau kita mendapatkan waktu yang luang dan kita memiliki badan yang sehat, banyak amalan soleh yang bisa kita kerjakan. Banyak ibadah yang bisa kita kerjakan. Dari ibadah mahdhah, juga ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, seperti kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain, atau kebaikan-kebaikan untuk diri kita sendiri, atau sekian perkara yang baik. Bahkan yang paling baiknya adalah talabul ilm, mempelajari ilmu. Sekian banyak orang tua berkata, ya laytas syabab ya'udu yawman fa'ukhbiruhu bima fa'ala al-masyibu. Duhai kiranya masa muda bisa kembali. Aku akan khabarkan apa yang terjadi di masa tua. Ikhwani fidina azakumullah kaum muslimin, pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati. Ini bukti kalau mereka dalam keadaan merasa nikmatnya waktu luang dalam keadaan setelah lewat. Duhai kiranya masa muda bisa kembali. Coba dulu kalau aku belajar dari mulai kecil, mungkin sekarang aku sudah menjadi alim. Mungkin aku sudah menjadi hafidhul Quran. Mungkin aku sudah menjadi ahli hadis. Mungkin aku sudah menjadi begini dan begitu. Tetapi barakallahu fikum, sayangnya dia katakan itu dalam keadaan sudah renta. Dalam keadaan mata sudah rabun. Telinga juga sudah mulai berkurang pendengarannya. Dalam keadaan sudah lemah. Masih bisa dia belajar, tetapi sungguh sangat susahnya dan sangat beratnya. Baru kemudian dia ingat betapa nikmatnya waktu yang luang. Dulu saya sia-siakan untuk main-main. Dulu aku buang-buang waktu hanya untuk perkara yang tidak ada apa-apanya. Yang sia-sia, yang tidak memberikan manfaat apapun. Tiba-tiba sudah berumur 60 tahun. Tiba-tiba sudah berumur 30 tahun. Tiba-tiba sudah berumur 40 tahun. Ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula contoh-contoh yang lebih kecil adalah ketika sudah mulai datang waktunya. Kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu. Entah di mana pekerjaanmu. Engkau akan berkata, kemarin sesungguhnya ada waktu kosong. Waktu itu sesungguhnya aku bisa kerjakan. Tetapi aku buang begitu saja. Untuk permainan-permainan. Untuk sia-sia. Untuk obrolan-obrolan kosong. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal waktu terus berjalan. Padahal waktu terus bergerak. Padahal waktu terus berputar. Tidak bisa di stop. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, al-waqtu kas-sayf, in lam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak segera potong, dia yang memotong kamu. Kalau tidak segera kau tebas, maka niscaya waktu yang akan menebas kamu. Demikian gambaran dari beliau in sahar riwayah. Kalau memang sahih riwayatnya dari beliau, bahwasanya waktu itu seperti pedang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mungkin kalau ahli dunia, mereka menyatakan waktu adalah uang. Ahli dunia menyatakan waktu adalah uang karena memang tujuan mereka adalah dunia, dunia, dunia. Sehingga sayang sekali membuang waktu sia-sia tanpa menjadi uang. Sayang sekali membuang waktu begitu saja tanpa menguntungkan. Itu cara berpikir mereka. Adapun kita berpikir tentang akhirat, tentang amal saleh. Kalau kita tidak sia-sia, kalau kita tidak ambil waktu, kalau kita tidak segera memanfaatkan waktu, waktu itu yang akan mencekik kita, yang mencelakakan kita. Akan datang nanti tuntutan yaumul qiyamah. Alam ya'tikum nadhir? Bukankah telah datang pemberi peringatan? Bukankah telah diberi waktu? Bukankah telah diberi kemampuan, bukankah engkau punya kesehatan, bukankah ila akhir. Akan dituntut yaumul qiyamah. Kemana engkau sia-siakan? An umrihi fima ablah. Akan ditanya tentang umurnya, kemana dihabiskan? Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ajal selalu mendekat. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ajal kita mendekat. Yang artinya kita semakin dekat ke liang kubur. Dengan kata lain, kita semakin dekat pada kematian yang berarti habis waktu. Bisa dibayangkan, kalau kalian dan kita dalam pertandingan. Pertandingan yang dibatasi waktu. Kemudian kamu lihat waktu itu terus berdetak. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Bagaimana kira-kira? Apakah kamu akan sia-siakan waktu itu? Perlombaan, musabaqah yang diberi waktu. Waktu tinggal 10 menit, 9 menit, 8 menit, 7 menit, terus. Semakin habis. Barakallahu fikum. Sedangkan kita tidak tahu hari ini dan tidak tahu tentang umur kita berapa dikasih waktu. Kalau pertandingan tadi, diberitahu waktunya 1 jam. Atau waktunya 2 jam. Atau walaupun panjang, waktunya sehari. Kamu akan berpikir, saya tidak akan sia-siakan. Kalau disia-siakan akan kalah dalam pertandingan. Itu diberitahu waktunya. Bagaimana kalau tidak diberi waktu? Tidak diberitahu waktunya. Waktunya terbatas. Berapa jam? Tidak tahu. Ini lebih mengerikan, barakallahu fikum. Bisa panjang, bisa pendek. Maka berlomba-lombalah sebelum datang ajal. Waktu habis. Tiba-tiba datang malakul maut dan menyatakan waktu telah habis. Kemudian diwafatkan, selesai. Enggak lagi punya kesempatan. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, hatta idza jaa ahaduhumul maut, hingga ketika datang pada mereka kematian, kemudian dia berkata, rabbi irji'un, wahai rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Agar aku bisa beramal saleh pada apa yang aku tinggalkan kemarin. Rabbi irji'un. Wahai Rabbku, kembalikan aku. Aku ingin beramal saleh. Terlambat. Waktu telah habis. Kemana kalian buang waktu kemarin? Kemana kalian sia-siakan waktu kemarin? Hidup di dunia berapa tahun? Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Allah Rasulullah SAW katakan, memang nikmat kesempatan itu, barakallahu fikum, adalah nikmat yang sering terlupakan. Sering terlalaikan. Sehingga Allah gambarkan bagaimana penyesalan mereka-mereka yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Tidak bisa memanfaatkan waktu luang. Di dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sebelum datangnya kepada kalian kematian, sebelum datangnya kematian pada kalian, kemudian kalian berkata, rabbi, wahai rabbku, laula akhartani, tidakkah engkau tunda kematianku ila ajalin qarib, sebentar saja. Tidakkah engkau tunda kematianku sebentar saja? Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang-orang saleh. Minta ditunda barang sebentar ingin bersedekah, ingin beramal saleh. Tak bisa. Enggak bisa ditunda kematian. Enggak bisa ditunda ajal. Sesaat pun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal pada mereka, maka tidak akan bisa ditunda dan tidak akan bisa dimajukan. Kalau sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Sesaat pun. Ayat seperti ini ada 3 ayat kurang lebih. Dengan kalimat yang hampir sama. Hanya berbeda beberapa huruf. Ayat lainnya tidak memakai fa. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau datang ajal, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Habis waktu, selesai. Na'udzu billahi min su'il khatimah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari akhir yang jelek. Dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala akhir yang baik. Ketika kita berupaya mengisi waktu dengan amal saleh, dengan amal saleh, dengan amal saleh, kemudian kita wafat dalam keadaan kita sedang beramal saleh. Masya Allah. Ketika datang ajal, kita dalam keadaan sedang talabul ilm. Sedang mencari ilmu. Sedang mengkaji Quran wa sunnah. Masya Allah. Husnul khatimah. Akhir yang baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Nabi mengingatkan. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. 2 kenikmatan yang manusia sering terlalaikan. Kesehatan dan kesempatan. Orang yang sibuk, kasihan, tidak punya kesempatan untuk bisa beramal saleh. Sibuk dengan dunia. Orang yang sakit juga sempit. Susah untuk beramal saleh. Barakallahu fikum. Tetapi ketika dia kosong dan ketika dia sehat, itu kesempatan emas. Itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau diberi kenikmatan sehat, diberi kenikmatan waktu yang luang. Fasabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Fajtahid, bersungguh-sungguhlah berijtihad, bersungguh-sungguh beramal saleh. Dan ini yang dijadikan oleh Imam Nawawi sebagai judul babnya, bab al-mujahadah, kesungguh-sungguhan. Berarti kesungguh-sungguhan dalam beribadah dan beramal saleh adalah orang yang pandai-pandai memanfaatkan waktu luang, pandai-pandai memanfaatkan waktu sehatnya untuk beribadah dan beramal saleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.